Ya, terima kasih Shadaralun, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi FM dan masih bersama saya Kamal. Dan seperti yang sudah kita informasikan dari tadi bahwa pada sore hari ini ada talk show menarik yang bisa Anda ikuti Shadaralun, talk show interaktif bersama Dinas Syariah Islam Aceh. Untuk hari ini dari pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bahas dan kita akan berdiskusi di sini tentang temanya, yaitu pemberdayaan zakat memperkuat perekonomian umat Islam. Sekali lagi temanya adalah pemberdayaan zakat memperkuat perekonomian umat Islam. Sebelum saya perkenalkan ke Anda narasumber, saya juga ingin menginformasikan ke Anda, jika Anda punya pertanyaan ataupun komentar, silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0651637172 ataupun di 0811689020, ataupun Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui nomor WhatsApp kami di 0811689020. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live audio streaming kami di www.serambifm.com ataupun live video kami di www.serambinews.com. Anda bisa juga melihat langsung bagaimana talk show ini berlangsung. Dan saya ingin memperkenalkan ke Anda dulu dua narasumber sebenarnya yang akan hadir di sini, namun baru satu yang hadir. Saya akan perkenalkan Anda, ini juga merupakan salah satu pakar juga sebenarnya di zakat ini sudah lama sekali ini. Ada Dr. Andes Said Muhammad Husin dari Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di sini. Dan sebenarnya kita juga menunggu ada satu lagi, yaitu ada dosen UIN Araniri dan juga mantan Kepala Baitul Mal Aceh, nanti juga akan bergabung bersama kita di sini, ada Dr. Armiadi Musa MA, Pak ya. Baik, ini temanya adalah pemberdayaan zakat memperkuat perekonomian umat Islam. Ini seperti yang kita ketahui, apalagi untuk masyarakat Aceh, zakat ini bukan hal yang baru ya. Zakat ini sudah diketahui, apalagi terutama zakat fitrah. Biasanya ini memang sudah nggak perlu dibicarakan lagi, sebenarnya sudah banyak, sudah tahu hampir semua. Namun tentunya yang kita bahas di sini adalah pemberdayaan zakat memperkuat perekonomian umat Islam. Nah, ini zakat sendiri bukan cuma zakat fitrah, sebenarnya ada juga zakat mal. Nah, dari dua zakat ini sebenarnya yang bisa diberdayakan ini zakat apa nih Pak? Ya, zakat mal. Zakat mal. Zakat mal. Karena zakat fitrah itu kan peruntukannya untuk konsumsi kaum muslimin beberapa hari menjelang hari raya atau di hari raya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kaum muslimin itu bisa berhari raya dengan layak. Dan menurut petunjuk hadis memang zakat fitrah itu kan dibagi kepada fakir miskin. Tapi zakat mal justru yang potensinya yang lebih besar, yang sebagian itu bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, di samping juga menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang dialami oleh umat Islam. Gitu. Ya, jadi zakat mal sebenarnya yang lebih bisa diberdayakan ya. Ya, dan sekarang salah satu zakat mal yang sangat potensial adalah zakat profesi itu atau zakat jasa. Jadi berbagai profesi sekarang tumbuh berkembang pesat ya. Bukan hanya PNS tapi ya karyawan, berbagai profesi, dokter, bahkan konsultan, kemudian pengacara, semua profesi sekarang membuat orang bisa kaya, bisa hidup layak dan mencapai nisab zakat. Dia sudah menjadi wajib zakat dan ini potensial sekali. Di samping nanti zakat mal juga dari sektor perdagangan. Ini kan bisnis ya, semua bisnis kalau sudah mencapai nisab maka akan wajib zakat. Nah, memang yang lebih dikenal di masyarakat kita adalah zakat pertanian ya, tapi zakat pertanian itu terbatas lah. Padi ya, itu sudah dibayar oleh masyarakat petani, kita ya. Petani, di samping daerah lain nanti penghasil jagung, ada pertanian kopi nah juga bagi yang sudah mencapai nisab diwajibkan zakatnya. Dan sebenarnya potensial sekali. Hasil penelitian tahun 2014 dilakukan oleh Baitul Mal Aceh bersama UIN Araniri, potensinya mencapai 1,4 triliun per tahun. Itu kita bisa itu di Aceh saja. Di Aceh saja bisa diperoleh. Kalau potensi nasional bisa mencapai 270 triliun per tahun. Jadi dengan potensi yang besar itu maka kita pikirkan atau umat Islam memikirkan bagaimana zakat ini bisa diberdayakan, dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga akan terjadi peningkatan penghasilan masyarakat miskin, akan terjadi perubahan nasib ya, masyarakat miskin dengan penggunaan zakat yang efektif dan efisien. Ya baik, kalau kita berbicara tentang zakat, kalau zakat pertanian ini hampir bisa dikatakan di desa-desa bahkan karena ini yang banyak pertanian tentunya di desa ya. Nah, ini mereka dengan sukarela dan juga sudah sangat paham betul ya bahwa setiap panen kalau memang sampai nisabnya langsung langsung berzakat dan ini tanpa ada pemangsaan apapun ya. Namun ya, kalau berbicara tentang profesi ini ya, apakah sudah sedemikian juga? Ya, profesi masih kurang, ya, zakat profesi ini kan sesuatu yang baru. Ya. Dan di Aceh, apalagi di Aceh nih kan, profesi baru berkembang ya tahun 90-an ya, okay, atau diskusinya sudah mulai tahun 80-an sudah mulai, bahkan tahun 70-an sudah mulai diskusinya, tapi baru marak kan terakhir-terakhir ini saja, bahwa masyarakat, bahwa zakat profesi itu adalah juga sebuah kewajiban, dan ini masih terjadi terus diskusi terus, okay. Saya tidak mengatakan pro kontra bahwa ada yang sependapat, ada yang tidak, karena ini kan zakat baru, zakat kontemporer, tetapi ini akan terus bergulir, dan bukan hanya di kita, terjadi diskusi di tingkat nasional juga, di provinsi lain, di Malaysia juga, yang pengelolaan zakatnya sudah lebih baik. Nah, zakat profesi ini masih terjadi diskusi, tetapi yang menjadi pegangan bagi AMIL dalam hal ini kita lembaga formal Baitul Mal adalah bukan diskusi itu, bukan kajian di kampus atau kajian di pengajian-pengajian, tapi Baitul Mal kan punya regulasi dan undang-undang zakat membolehkan pemungutan zakat profesi, atau salah satu zakat yang dipungut adalah zakat profesi atau zakat jasa. Kemudian di Aceh diatur lebih spesifik lagi adalah kanun tentang Baitul Mal, yang salah satu zakat yang dipungut juga adalah zakat jasa atau zakat profesi. Nah, dengan regulasi ini adalah merupakan konsensus ya, konsensus ulama, birokrasi, masyarakat yang untuk menjadi pegangan untuk keluar dari perdebatan perzakatan itu. Nah, kemudian kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan ternyata kita bisa memungutnya dan bisa mengelolanya dengan baik. Iya, baik. Ini kalau berbicara tentang Baitul Mal ini juga merupakan sebuah lembaga resmi milik pemerintah ya, yang diberikan wewenang untuk memungut zakat ini. Nah, berbicara tentang zakat kembali ini, yang kita balik dari di awal tadi, bahwa yang bisa diberdayakan ini adalah zakat mal ya, termasuk di situ zakat profesi tentunya ya. Nah, ini kalau zakat profesi ini nisabnya berapa sebenarnya? Ini. Ya, sekarang sama nggak sama? Ya, yang dia akan mengacu ke harga emas. Harga emas, oke. Ya, jadi kalau zakat emas itu sudah mencapai nisab, kalau sudah mencapai 94 gram. 94 ya. Nah, jadi profesi atau jasa, kalau seseorang itu sudah mendapatkan penghasilan setahun senilai 94 gram emas, maka dia sudah wajib zakat. 94. Kalau ya, okay. 94 gram, 4 gram. Dan sekarang kalau kita bagi ya penghasilan per bulan, penghasilan per bulan itu sekitar udah mulai naik nih karena harga emas, okay, ya mungkin emas udah ya naik, bisa 4 sampai 4 juta setengah penghasilan sebulan itu sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Yang sebelumnya kita pungut dengan batasan nisab 3,8 juta per bulan. Ini ada regulasinya ini. Ya, itu di kanun kan disebut penghasilan 94 gram emas. Tapi kemudian diatur dengan keputusan Dewan Syariah berapa harga emas. Jadi zakatnya konsepnya dicicil per bulan karena penghasilannya per bulan. Walaupun konsep syariahnya adalah dibayar, dilihat penghasilan per tahun. Iya, ini 94 ini berlaku nasional atau Aceh saja? Aceh saja. Aceh saja. Kalau nasional malah hitungannya lebih rendah. Jadi kadarnya atau kadar nisabnya 85 gram emas. Oke, karena lebih rendah ya. Ya, ini perhitungan apa emas ya. Dan jadi yang terendah di banyak tulisan menulis 85 gram, yang tertinggi itu ada yang menulis sampai 96 gram. Oke. Aceh itu fatwa MUI dulu, MUI Aceh belum berubah, kadarnya 94 gram. Iya. Baik, ini Baitul Mal ini yang saat ini tentunya punya tanggung jawab ya untuk mengedukasi masyarakat, terus juga menjadi lembaga pemungut zakat. Nah, zakat yang selama ini dikelola di Baitul Mal aja ini, kalau kita balik ke tema kita pemberdayaan ini, ini sudah mampu memperkuat perekonomian masyarakat dengan pengelolaan yang ada saat ini. Sebagian. Jadi belum seluruhnya, karena kita juga melihat problema atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita ya. Ada problem beasiswa, bantuan pendidikan. Ini kita bikin programnya, ada bantuan pendidikan, ada beasiswa, bahkan beasiswa di Baitul Mal itu sampai S1 sekarang. Sampai S1 ada. Ya, ada programnya satu keluarga satu sarjana. Ada program beasiswa untuk mualaf, karena di sana ada problem bahwa anak-anak mualaf kita di perbatasan, di daerah terpencil, ternyata masih miskin-miskin. Jadi anaknya diperkuat, diberikan beasiswa, bisa memilih pesantren yang bagus, nah begitu, dan beasiswa-beasiswa yang lain. Nah, sebagian digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, Ekonomi dalam bentuk apa biasanya? Pemberdayaan ekonomi ada dalam bentuk pelatihan keterampilan, ada fasilitasi peralatan kerja, kan sebagian masyarakat miskin, dia punya usaha tapi peralatannya perlu diperbaharui atau perlu ditambah atau perlu diganti. Kemudian disediakan fasilitas. Kemudian ada modal usaha. Modal usaha. Okay. Yang populer adalah modal usaha. Ya, disediakan oleh Baitul Mal. Di samping karena kita ada zakat, samping itu juga kita juga memungut infak, jadi digabungkan sehingga bisa digunakan sebagai modal usaha. Nah, modal usaha ini ada yang langsung dikelola di kantor Baitul Mal, ada yang berbasis gampung, dan sekarang sedang kita diskusikan bagaimana pemberdayaan ekonomi ini bisa berbasis komunitas, berbasis kampung atau satu pemukiman, kemudian dilakukan pengembangan masyarakat, istilah kerennya adalah community development, dengan basis zakat dan infak, sehingga akan lebih memudahkan kita mengukur tingkat keberhasilan, berapa persen misalnya masyarakat di satu komunitas itu bisa keluar dari kemiskinan. Ini sudah mulai kita buat pelatihannya ke teman-teman se-Aceh tahun ini, sehingga tahun depan bisa mulai. Ini adalah pengembangan dari program pemberdayaan yang selama ini kita hanya memberikan modal usaha, dilakukan asistensi oleh pendamping, kemudian akses juga modal usaha melalui Baitul Mal Kampung. Nah, ada juga sudah berjalan kampung produktif namanya, untuk mengembangkan satu produk unggulan di kampung tertentu yang dipilih oleh Baitul Mal. Dan peningkatan berikutnya adalah community development atau pengembangan masyarakat. Jadi kita terus memikirkan bagaimana zakat ini bisa membantu kaum miskin untuk bisa keluar atau kemiskinan itu bisa berkurang. Tetapi ini sebagian dari zakat. Nah, sebagian yang lain saya sebutkan tadi untuk beasiswa, ada juga yang untuk program dan kegiatan lainnya. Iya, berarti ini luar biasa sekali sebenarnya ya. Jadi Saudara Lun, ini Baitul Mal juga hadir, ini juga sebagai lembaga resmi dan juga punya program-program pemberdayaan yang luar biasa tadi, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Said Muhammad Hussein tadi. Dan sebenarnya kita break dulu. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan Anda yang punya pertanyaan boleh melalui nomor telepon kami di 0651637172 ataupun di 0811689020, ataupun Anda juga bisa kirimkan via WhatsApp kami di 0811689020. Kita akan rehat sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktiviti. Terima kasih Shadalun, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Dan masih Anda mendengarkan talk show interaktif bersama Dinas Syariah Islam Aceh dengan tema hari ini yaitu pemberdayaan zakat memperkuat perekonomian umat Islam. Bersama saya Kamal dan juga ada dari Baitul Mal Aceh, ada Dr. Andes Said Muhammad Hussein. Dan sekarang sudah bergabung bersama kita juga mantan Kepala Baitul Mal Aceh dan juga dosen UIN Araniri, Dr. Armiadi Musa MA. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di sini. Ya, baik, ini kita sudah mulai dari tadi Pak. Jadi kita sudah di tengah-tengah diskusi sebenarnya. Jadi ini kita akan lanjut lagi. Dan ini kebetulan sudah hadir Pak Armiadi. Saya ingin bertanya ke Pak Armiadi dulu nih Pak. Pak, ini kalau tadi kita sudah berbicara bahwa Baitul Mal Aceh juga hadir sebagai salah satu lembaga ya, yang saat ini juga memberdayakan zakat. Dan kalau kita berbicara tentang amil ini Pak Armiadi, ini kan di Aceh terutama ini kita karena lingkup Aceh aja kita bahas, ini bukan cuma dari amil pemerintah yang ada ya, juga ada dari amil-amil swasta seperti katakanlah rumah zakat, dompet duafa dan lain-lain sebagainya. Ini kalau apakah selama ini zakat ini mampu diberdayakan oleh semua amil ini, apa ada tumpang tindih program atau seperti apa ini Bapak melihat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat Bapak narasumber Pak Syekh Muhammad Hussein dan juga rekan dari penyiar radio Serambi FM. Ya, ini memang merupakan masalah yang sering kita bahas ya, terkait dengan masalah amil pemerintah dan amil swasta ya. Bahkan di Aceh sendiri dengan adanya kanun nomor 10 tahun 2007 telah ada pembatasan terhadap apa namanya gerak daripada amil swasta lah. Jadi ada pembatasan gerak mereka. Mereka diharapkan boleh berpartisipasi di Aceh. Ini kalau kita pinjam istilah Pak Said Mamausin, Anda boleh berpartisipasi dalam menyalur. Menyalur. Jangan memungut kan begitu. Jadi diharapkan mereka tidak memungut di Aceh. Mereka boleh mensosialisasikan zakat ya. Dan diharapkan mereka itu membawa zakat dari luar ke Aceh kan. Kalau mereka memberdayakan zakat yang ada di lembaga mereka dan memberdayakan masyarakat di sini dan juga mengambil porsi untuk mensosialisasi zakat di Aceh, itu sangat apa namanya sangat diharapkan lah oleh masyarakat dan pemerintah. Tapi kalau mereka mengambil porsi memungut, ini berhadapan dengan masalah sedikit di Aceh lah. Karena secara legal formal telah diatur dalam kanun kita bahwa lembaga swasta ini tidak boleh beraktivitas setelah ada Baitul Mal diberi batas waktu. Dan saya kira waktu itu sudah selesai lah, sudah habis lah, sudah habis waktunya dan mereka tidak boleh lagi beroperasi untuk memungut. Tapi mereka masih boleh beroperasi untuk menyalurkan dan memberdayakan zakat di Aceh. Dan ini kita sudah duduk beberapa kali dengan lembaga zakat ini. Mereka setuju dengan ini, enggak ada masalah lah. Nah, ke depan saya rasa ke depannya harus sama-sama lah ya. Harus sama-sama. Karena kan ada ini Pak Said mungkin lebih tahu ya. Ada revisi kanun kita, ada revisi kanun dan saya rasa pasal tentang pembatasan ini sudah tidak ada lagi. Artinya mereka boleh beraktivitas. Nanti mungkin kita akan duduk ya, Baitul Mal akan duduk bahwa mana yang mereka sasar ya, muzaki mana yang mereka sasar. Karena ada kantong-kantong muzaki yang tidak bisa disentuh oleh Baitul Mal. Ya, pemerintah hanya bisa mengatakan ini muzaki yang selama ini bisa kami lakukan, yang apa namanya punya power untuk menekan mereka, untuk mengorganize mereka. Tapi yang di luar itu kan tidak. Terutama dari sektor swasta yang memang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Mereka hanya mendengar himbauan dan himbauan ini tidak apa namanya untuk kepatuhan mereka kan sangat rendah ya. Ini yang ditawarkan adalah kepercayaan secara penuh dan kepercayaan itu biasanya ditawarkan dijual oleh mereka dari swasta. Ya, ketika mereka menjual kepercayaan seperti ini, istilahnya mereka menjual program misalnya ya kan, dan program itu menarik dari muzaki. Jadi muzaki kerjasama dengan itu, muzaki menyalurkan zakat melalui lembaga ini. Nah, itu saya rasa sasaran daripada lembaga zakat swasta yang mungkin ya, yang mungkin nanti akan diberi apa namanya ruang kepada mereka untuk bergerak di sini. Tapi untuk saat ini tidak, masih belum boleh. Kenapa? Karena kanun ini masih berlaku. Kanun ini masih berlaku. Sebab kalau ada yang memperkarakan akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah. Okay. Selama ini didiamkan mungkin tidak ada masalah. Yeah. Ya kan? Yeah. Ya, saya rasa tidak ada memperkarakan karena untuk apa memperkarakan masalah zakat? Ada yang tidak membayar dan mereka lebih percaya umpamanya kepada lembaga swasta di membayar. Ya alhamdulillah lah mereka sudah bayar. Sudah bayar. Ya. Dan setelah dibayar pun disalurkan di sini, tidak dibawa keluar. Ya. Nah, itu positifnya itu. Positif. Tapi kalau kita mau pegang kuat-kuat kepada norma-norma yang ada dalam kanun tadi ya memang tidak boleh lah. Dan juga tidak boleh pura-pura tidak tahu kan. Ya saya kira seperti itu. Baik, jadi ya. Itu jelas sekali tadi. Nah kita ke Pak Said lagi. Pak Said ini ya. Kalau berbicara zakat kan, kalau terutama tadi zakat profesi ya 2,5 ya. Tetap Pak ya. Ya 2,5%. Nah ini kalau dibandingkan dengan pajak yang 10% bahkan ada yang lebih ya. Ini efektif nggak sebenarnya dalam artian untuk memberdayakan zakat yang cuma dipungut 2,5 ini untuk diharapkan bisa menjadi memperkuat perekonomian rumah. Ya, ya sebenarnya kecil sekali 2,5% dibandingkan pajak kan. Dengan pajak saja yang cukup besar kita belum bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, masalah kemiskinan, masalah pengangguran kan, masalah kesehatan, pendidikan. Tetapi kan zakat di sini bisa berkontribusi. Okay. Terutama ada masalah-masalah yang mendesak bisa diselesaikan. Di samping memang kita akan mengelola kewajiban kaum muslimin. Kita memfasilitasi kaum muslimin supaya berzakat yang benar ya. Kemudian kita punya lembaga amil yang profesional. Lalu nanti pendayagunaannya atau pemanfaatan zakatnya bisa tepat sasaran. Bayangkan saja sudah berapa abad kita kelola zakat, tetapi kan belum terarah. Lalu sekarang bagaimana supaya dana yang ada itu bisa efektif? Itu bisa, tentu harus ada sinergi antara zakat dan pajak, dan itu dilakukan sekarang koordinasi di pemerintah Aceh. Ya, baik, kita ya, break dulu sebentar untuk mendengarkan traffic update. Nanti kita akan kembali lagi, Syedawun. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aminullah Usman. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Sedalun, Anda masih mendengarkan talkshow interaktif bersama Dinas Syariah Islam Aceh dengan tema pemberdayaan zakat memperkuat perekonomian umat Islam. Bersama saya Kamal dan juga ada Dr. Armiadi Musa MA dan Pak Dr. Andes Syed Muhammad Husain di sini. Baik, ini kita baca pesan dulu di WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bu Fatma di Aceh Besar. Saya nggak tahu di mananya ini, Aceh Besar besar sekali ini sebenarnya. Baik, ini Bu Fatma ingin bertanya, saya punya usaha kecil yang sebenarnya sangat butuh modal usaha, tapi selama ini sangat kurang bantuan terutama modal usaha dari Baitul Mal Aceh Besar. Apa Baitul Mal Aceh Besar kekurangan dana atau seperti apa? Terima kasih. Ini saja pertanyaannya ke ya, Pak Said mungkin. Ya, kita masih harus konfirmasi ke Baitul Mal Aceh Besar ya, karena kita di Baitul Mal Aceh di tingkat provinsi, apakah masih ada kegiatan pemberian modal usaha kepada usaha mikro ini? Mestinya masih ada. Cuma kan kemarin Baitul Mal Aceh Besar sedang konsolidasi, ada transisi kepemimpinan. Nah, sekarang sudah ada pemimpin baru. Dan Ibu Fatma bisa ngecek kembali ke Baitul Mal Aceh Besar. Nah, kalau Ibu usahanya di pinggiran kota Banda Aceh yang berbatasan langsung dengan Banda Aceh, nah bisa akses ke Baitul Mal Aceh. Nah, untuk mendaftar dan juga menanyakan fasilitas modal usaha. Tentu yang saya tahu ada antrian ini, jadi harus daftar dulu, nanti secara bertahap akan diverifikasi. Tapi mulai tahun ini Baitul Mal Aceh sudah menggiatkan kembali program modal usaha ini melalui modal dari infak gitu. Tapi kalau agak jauh dari batas kota, ya tentu Ibu saya kira bagus konsultasi ke Baitul Mal Aceh Besar di Janto ya, ya. Berarti Ibu ke sana untuk konfirmasi lebih lanjut lagi ya tentang modal usaha, karena tadi mungkin kita juga bahas tentang modal usaha yang juga merupakan salah satu zakat produktif ya yang dikelola. Tapi Baitul Mal itu melayani pengusaha mikro yang status ekonominya masih miskin. Masih miskin. Ya, sebab ada juga pengusaha mikro yang kalau kita pelajari penghasilannya sudah mencapai nisab. Jadi penghasilan dia misalnya sebulan itu sudah mencapai 4,5 sampai 5 juta. Ini Baitul Mal akan verifikasi apakah statusnya memang masih miskin. Jadi karena modalnya dari untuk masyarakat miskin, dan memang yang dilakukan atau sasaran pemberdayaan oleh Baitul Mal adalah masyarakat miskin itu. Iya, baik. Pak Armiadi, ini kalau berbicara modal usaha ini, Pak, untuk supaya ini modal usaha ini benar-benar ini kan dari zakat ini, Pak. Tadi Pak ada yang dari zakat, ada yang dari infak juga. Oke, baik. Ya. Ini berarti juga bagian dari pemberdayaan ya. Ya, pemberdayaan. Nah, ini untuk pemberdayaan yang lebih mantap lagi ini, apakah ini program-program seperti ini perlu pendampingan atau setelah diberikan modal usaha sudah selesai gitu, Pak? Ya, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kalau tanpa ada pendampingan, seperti contoh-contoh yang sudah banyak kita lihat kan, setelah dapat modal assalamualaikum terus ya di apa namanya, dilakukan pendampingan saja tidak berjalan mulus. Apa karena jadi masalah apa namanya mengembangkan sebuah usaha ini bukan masalah yang gampang kan. Jadi walaupun dia punya naluri bisnis yang tajam, dia telah berusaha katakan menghidupkan usahanya sudah beberapa tahun, tapi belum tentu juga berhasil kan. Ada pendampingan, ada disebut dengan KUBE, kelompok usaha bersama misalnya. Jadi itu bukan sebuah garansi akan berhasil. Tapi kita mau banding tanpa pendampingan tadi kan, tanpa pendampingan, karena kalau uang seperti ini memang dialokasikan untuk modal supaya tidak dipakai untuk keperluan lain, maka pendampingan itu wajib. Wajib. Ya, wajib pendampingan. Sebab kalau tidak ada ya seperti tadi kita kasih sapi dibilang sudah dimakan buaya. Ya kan? Yeah. Dikasih modal lain sudah kecurian dan sebagainya. Maka ketika dikasih bantuan modal, kalau dalam bentuk alat-alat apa namanya? Lala usaha. Lala usaha. Apa yang misalnya ada yang bisa dipegang agar dia tidak jual. Misalnya kan dikasih dalam bentuk kendaraan bermotor, maka dipegang sementara itu buku BPKB. Ya, jadi orang nggak bisa jual, ya kan? Kalau tidak, itu nggak lama tuh bulan kedua sudah dijual kan? Hmm. Itu mungkin ya tipikal atau karakter masyarakat yang seperti itu. Saya kira modal usaha tetap merupakan satu pola yang dipilih oleh lembaga zakat baik pemerintah maupun swasta, karena memang masyarakat itu butuh kepada suntikan modal. Makanya Baitulmal itu mensyaratkan kepada usaha yang sudah jalan. Okay. Anda tidak boleh memasukkan proposal baru mau mulai, baru ada dari niat. Dari nol nggak boleh ya? Dari nol, baru ada niat. Saya mau buka ini ya. Datang ke Baitulmal bilang, Baitulmal sangat sensitif dengar. Saya mau buka usaha. Oh, kalau sudah mau, Baitulmal langsung tidak bisa terima. Tapi mereka menunjukkan data bahwa mereka sudah punya usaha. Baitulmal ada syaratkan berapa tahun misalnya kan. Nah itu baru diverifikasi. Tapi kalau masih niat dalam hati nggak diberikan. Dan ini dilakukan Pak? Ya, pendampingan seperti ini? Ya, ada pendamping yang khusus diangkat, dilatih oleh Baitulmal dan dibayar. Ya, dibayar dia sebagai pendamping. Jadi kita ada pendamping untuk sektor beasiswa, kemudian untuk sektor uzur, fakir uzur, ada pendamping untuk wirausaha ini, untuk pengusaha mikro ini. Ya, dan ini. Ya. Baik, ini kalau untuk pemberdayaan zakat ini, terutama untuk memperkuat perekonomian umat Islam, kendala yang terbesar yang dihadapi oleh Baitulmal sebagai lembaga amil ini? Ya, kita kan berhadapan dengan masyarakat bawah, masyarakat yang keterampilannya terbatas, pengalamannya terbatas, usahanya juga ribet, ya, mikro, modalnya kecil, beban ekonominya berat, jadi memang melabu. Jadi, makanya lembaga keuangan tuh tidak mau dia turun ke yang paling bawah itu. Jadi memang kita harus sabar, kawan-kawan harus cukup berpengalaman bagaimana mendampingi masyarakat yang bawah ini, yang penghasilan terbatas. Katakanlah dia terjadi peningkatan penghasilan misalnya sampai 15% per bulan, tetapi beban biaya hidup dia juga cukup tinggi kan, membiayai anaknya sekolah, kuliah, ada yang sewa rumah kalau di Banda Aceh ini kan, jadi beban ekonominya berat. Jadi kita misalnya pendamping kita harus bisa membantu pengusaha mikro ini bagaimana dia bisa mengelola dana penghasilan seefektif mungkin ya, bagaimana dia bisa mencicil pinjaman misalnya. Nah tentu pendamping juga akan bisa membantu ya, kalau selama ini penghasilannya terbatas mungkin dia perlu ada produk baru, ada usaha tambahan ya, anaknya mungkin juga bisa jualan online misalnya. Jadi betul-betul ini sesuatu yang pelik. Jadi untuk itu kendala yang kita hadapi adalah kita perlu ya terus-menerus meningkatkan keterampilan pengusaha ini, kemudian juga spirit wirausahanya, menularkan wirausaha kepada anaknya. Di samping kita adalah meningkatkan keterampilan pendamping. Jadi pendamping kita juga harus cukup cerdas ya, harus cukup kreatif, dia harus punya entrepreneurship juga, bagaimana dia menularkan spirit entrepreneurship kepada pengusaha mikro ini. Jadi persoalan kita adalah persoalan SDM. Di samping itu tentu Aceh ini kita kan terbatas sekali pertumbuhan industri mikro. Karena penjualan produk kita yang terbatas. Jadi mau besar nanti mau jual kemana misalnya kan. Jadi ini juga satu hal yang dipikirkan, tentu bukan hanya Baitulmal yang pikirkan. Instansi lain juga memikirkan bagaimana pengusaha mikro, industri mikro yang ada difasilitasi, didampingi bisa berkembang dengan baik. Iya baik. Berarti selama ini memang yang dilakukan sudah sangat bagus sekali sebenarnya ya. Ya baik. Ini ke Pak Armiadi. Pak Armiadi ini berbicara tentang zakat yang diberdayakan. Tentunya semakin banyak zakat yang terkumpul, makin mudah diberdayakan ya. Ini kalau Anda melihat pertumbuhan, maksudnya pertumbuhan minat masyarakat, terutama ini kalau tadi kita berbicara zakat profesi yang baru ya sebenarnya. Ini seperti apa Anda melihat, apa masyarakat ya terutama yang punya profesi-profesi seperti dokter, terus juga advokat dan semacam ini sudah teredukasi dengan baik tentang zakat profesi ini dan pertumbuhan zakat profesi ini seperti apa? Oh ya, muzaki maksudnya ya. Ya saya kira signifikan ya. Signifikan sekali kalau kita bisa banding ya. Apalagi kita yang selama ini apa kerja di Baitullah punya alhamdulillah lah punya pengetahuan dan pengalaman sedikit tentang itu karena memiliki data atau bacaan-bacaan lah. Jadi sehingga kita bisa compare yang selama ini katakanlah satu dasawarsa ya, satu dasawarsa terakhir yang sebelum ini apa namanya pengetahuan masyarakat tentang masalah zakat ini sangat sangat terbatas sekali, apalagi secara spesifik zakat profesi. Nah sekarang masalah zakat profesi itu sudah lumayan tersosialisasi ke banyak profesi ya. Terserahlah yang melakukan ini adalah lembaga amil milik pemerintah atau lembaga amil milik swasta, didukung lagi oleh dunia IT yang sangat mudah sekarang untuk diakses. Saya rasa profesi-profesi yang digeluti oleh masyarakat muslim yang sudah berstatus muzaki itu rata-rata sudah apa namanya mendapatkan maklumat ini, mendapatkan informasi ini, walaupun mereka itu misalnya memilih tidak mau melanjutkan, ya kan? Misalnya begini, dalam handset mereka masuk berita itu, masuk link itu, cuman diabaikan saja, nggak mau dilihat. Ini satu bentuk bahwa ini sudah mulai tersosialisasi. Atau umpamanya ketika kita di bandara, ada berita yang terlintas, katakan di running tech televisi dan sebagainya, atau di baliho-baliho, di billboard-billboard yang kita kunjung ke beberapa kota. Saya rasa seluruh kota ya, seluruh kota, bukan kota provinsi, malah seluruh kota, kabupaten kota, Indonesia. Karena sudah sangat berdaya ini apa namanya Baznas di seluruh Indonesia. Ya, Baznas di kabupaten kota seluruh Indonesia, karena kan setiap tahun itu ada rapat koordinasi, ada raker dan ada rakor yang membahas masalah ini, mengevaluasi apa namanya kegiatan-kegiatan program-program kerja mereka. Jadi sudah, menurut saya ini sudah sangat tersosialisasi, walaupun kita masih bisa mengukur ya. Apa namanya mengukur tentang katakanlah kita mau melihat parameter dari kita banding antara potensi dengan kemampuan memungut atau mengoleksi zakat lah, yang kita sering sebutkan bahwa lembaga zakat sendiri yang resmi mengatakan potensi zakat yang mereka telah teliti per tahun 217 triliun, kata Baznas dan kata apa namanya IPB, tapi kenyataan yang mampu mereka pungut adalah sekitar 3.7 triliun. Masih sangat jauh lah. Masih sangat jauh. Tapi judul kita tadi bukan itu kan? Judul kita tadi, apakah sudah tersosialisasi? Yeah. Sudah, alhamdulillah. Tapi karena menyangkut dengan watak manusia, memang hai tempoh jeket. Balik lagi ke wataknya. Yeah, yeah. Jadi kikir dia umpamanya kan, maka dia lewatkan begitu saja. Tapi saya merasa ini yang tercatat lah di lembaga zakat milik pemerintah maupun milik swasta secara resmi formal. Bagaimana dengan zakat yang diserahkan masyarakat sendiri, ya, langsung kepada mustahik, itu malah lebih banyak daripada 3.7 triliun tadi yang tidak didata oleh pemerintah dan lembaga zakat milik swasta. Jadi zakat sebenarnya ini sangat lumayan sekali tersosialisasi ke masyarakat, walaupun kita belum memiliki data yang akurat tentang itu. Ya, karena kan sifat dermawan daripada masyarakat Indonesia itu diakui dalam sebuah penelitian ya, bahwa kita malah dikenal sebagai masyarakat yang sangat dermawan, walaupun kita tidak memiliki data yang bagus. Iya, baik. Tadi disinggung tentang adanya masyarakat yang sudah menyalurkan zakat namun menyalurkan sendiri ya. Mungkin ini masyarakat awam masih banyak yang menganggap bahwa ya sekedar mengugurkan kewajiban berzakat sehingga menyalurkan sendiri dan tanpa melihat bahwa potensi zakat ini jika dikelola oleh badan resmi misalnya ini akan lebih bisa diberdayakan. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Baitul Mal terutama ini untuk mengedukasi mereka? Ya, Baitul Mal kan mengkampanyekan bahwa zakat yang baik, bahkan kita kadang-kadang mengatakan zakat yang sah itu dibayar melalui amil. Karena itu perintah Al-Qur'an kan. Dan sekarang kita Aceh sedang melaksanakan syariat Islam, sudah ada lembaganya, adanya Baitul Mal, ada sebagai amil, maka zakatnya dibayar melalui amil. Orang bayar di kampung pun ada amil kan, ada tungku imum kampung. Jadi memang pembayaran zakat yang ideal itu melalui amil. Tetapi mengapa juga bahwa masyarakat tidak membayar melalui amil sebagian? Ini kan ya selama ini pengelolaan zakat kita kan baru mengarah kepada profesionalisme. Jadi pada era kolonialisme di berbagai negara Islam termasuk Aceh, Indonesia, itu kan pengelolaan zakat tidak terjadi lagi dengan baik. Sudah masing-masing kan semua urusan sosial kemasyarakatan berantakan itu karena kolonialisme, termasuk pengelolaan zakat. Jadi orang tidak tahu lagi bahwa harus ada amil misalnya. Tapi kalau kita pelajari bagaimana Rasul, para sahabat ya, generasi awal Islam, bahwa zakat itu dikelola oleh negara, dikelola resmi oleh pemerintah Islam, maka sekarang kita coba kembali lagi kepada kerinduan masa lalu, kepada idealitas ajaran Al-Quran bahwa zakat itu dibayar melalui amil. Dalam hal ini adalah Baitul Mal. Lalu ada kelemahan-kelemahan Baitul Mal adalah tugas muzaki, ya, tugas masyarakat mengoreksi, memberikan masukan, kalau perlu menekan supaya Baitul Mal itu profesional, menjadi amil yang baik, mengawasi gitu kan, di samping pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nah, ini yang kita kampanyekan. Tentu kita perlu waktu, ya, sebuah transformasi, sebuah perubahan yang kita harapkan. Bagaimana pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf yang ideal di Aceh kita akan capai. Ya, mudah-mudahan saja orang akan nanti akan datang ke Aceh, ya, belajar, melakukan studi bagaimana pengelolaan zakat. Apalagi Aceh ini misalnya keterlibatan negara, pemerintah yang sangat besar dalam pengelolaan zakat, menjadi satu agenda besar dalam pelaksanaan syariat Islam. Kalau ini sukses, maka ini akan menjadi referensi kan bagi negara-negara Islam, bagi daerah-daerah yang lain. Dan alhamdulillah kita sudah diakui di tingkat nasional bahwa lembaga kita sudah cukup lumayan. Cuma kan kita, ya, kami tidak berani juga mengatakan sudah profesional, ya, tentu masih mengharapkan pengawasan, koreksi dari masyarakat. Malah saya sebut tadi kalau perlu, ya, sekali-sekali dikritik, ya, tidak menjadi masalah, ya, tapi yang mau kita capai adalah pengelolaan zakat itu atau pembayaran zakat itu melalui amil, melalui amil itu yang diajarkan oleh Al-Quran dan para sahabat dulu. Ya, baik, ini ada pertanyaan dari nomor WhatsApp ini dari Pak Ahmad di Lampulo. Saya minta kepada pemerintah supaya calon penerima zakat, terutama zakat konsumtif yang dibagikan pada bulan puasa biasanya ini, bisa lebih selektif lagi agar penerimanya tepat sasaran. Yang kedua, biasanya bagi calon penerima modal usaha, untuk modal usaha atau untuk usaha yang seperti apa? Ini mungkin ke Pak Said. Ya. Tadi yang tepat sasaran zakat bulan puasa, ya, zakat fitrah. Tapi saya kira itu mudah dimonitor, mudah mendapatkan data, karena zakat fitrah itu kan dikelola oleh pemerintah kampung, oleh Tunku Imam kampung, ya. Tinggal kampung itu bagaimana memastikan yang menerima itu adalah fakir dan miskin. Lalu kalau modal nanti akan diverifikasi. Yang pertama memang harus miskin, yang kedua statusnya masih miskin, penghasilannya belum mencapai nisab zakat. Yang kedua memang punya usaha, dan dilihat komitmennya, ya, keseriusannya berusaha. Dan Baitul Mal juga memprediksi, bisa memperkirakan bahwa ini usahanya akan bisa berjalan dengan baik. Sebab ada orang juga yang coba-coba, misalnya dia sudah melakukan satu usaha, dia ada berencana pindah ke usaha lain, padahal dia punya pengalaman di usaha tertentu, tapi karena tadi komitmennya tidak cukup baik. Tapi Baitul Mal akan lakukan verifikasi. Nah, masyarakat yang punya usaha tinggal mendaftar saja ke Baitul Mal, nanti petugas akan melakukan verifikasi. Iya, baik. Kita ke Pak Armiadi. Pak Armiadi, ini Anda juga ini sangat sudah lama sekali sebenarnya dalam dalam mengurus tentang zakat ini. Ya, yang jadi pertanyaan saya ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh amil, terutama amil pemerintah maupun amil swasta, sehingga pemberdayaan zakat ini bisa lebih maksimal lagi? Memang sekarang ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa sudah maksimal, tapi untuk lebih maksimal lagi seperti apa? Ya, saya kira sebahagian sudah didiskusikan sebelumnya. Ya, barangkali seperti yang selama ini kita lihat pengalaman dari lembaga-lembaga lain dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dari sumber dana yang berbeda, ya, dari sumber dana yang berbeda. Jadi ada tuntutan dari pengelolaan uang untuk memberdayakan masyarakat itu, yang pertama daripada pengawasannya, pengawasan dari lembaga yang terkait. Harus melakukan pengawasan yang benar-benar intens sekali. Kemudian daripada pengguna dana itu sendiri, beneficiaries-nya, penerima manfaat dana itu sendiri, jadi kontrolnya bagus, kemudian bimbingannya itu secara simultan, berkala sekali, dan jangan dilepas lah. Kalau dilepas di situ justru akan menjadi masalah dan mandek, dan di situ akan putus. Banyak kasus yang terjadi seperti itu, putus di tengah jalan karena putusnya pengawasan, ya. Kemudian memberi pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang terus menerus, training yang terus menerus kepada para penerima tadi. Maksudnya di sini memang dibutuhkan kepada apa namanya tadi bimbingan yang tidak yang harus bersambung terus menerus. Kemudian ada bimbingan-bimbingan kalau di Baitul Mal atau di lembaga zakat lain itu ada bimbingan-bimbingan rohani, Pak ya. Ada selalu ada pertemuan, kemudian dievaluasi usahanya, kemudian diajak mereka meningkatkan ibadah dan sebagainya. Jadi bukan hanya semata-mata bekerja. Kalau semata-mata bekerja, orang lain juga bisa kan? Jadi bekerja dan berdoa tentu ya. Ada apa namanya nilai tawakalnya di dalamnya. Saya kira seperti itu mungkin sebagai tambahan daripada apa yang didiskusikan sebelumnya. Iya, baik Pak Said. Ini kita juga sudah di penghujung sebenarnya, tinggal 5 menit lagi nih Pak. Apa harapan Anda kepada istilahnya penerima manfaat, terutama modal usaha, terus juga tadi juga sempat disinggung beasiswa Apa sebenarnya yang diharapkan dari mereka ketika Baitul Mal memberikan modal usaha, terus apa namanya juga memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin dan segala macam, seperti apa Pak? Ya, saya kira ini mustahik ya, yang menerima manfaat atau menerima zakat. Mereka harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya tekad untuk berubah. Jadi kalau dirinya tidak berubah, tetapi anaknya harus berubah. Jadi saya melihat tekad dan semangat itu dimiliki oleh banyak mustahik yang bertemu dengan Baitul Mal. Buktinya adalah mereka sungguh-sungguh menyekolahkan anaknya. Ya, sungguh-sungguh berusaha supaya anaknya bisa sekolah, bisa sekolah, bisa sekolah. Dan sekarang kuliah pun tidak cukup hanya S1 kan, harus S2. Jadi kalau dia anaknya sekolah serius, maka berprestasi akan dapat beasiswa. Saya kira ini yang penting bagi orang miskin. Jadi dia harus nasibnya harus berubah. Tidak mungkin selamanya menerima miskin. Zakat gitu. Ya, menerima zakat dan tidak mungkin selamanya miskin. Kalau dia orang tua menerima zakat, maka anak saya nanti harus menjadi pemberi zakat. Saya kira itu pesan yang penting ya untuk sebuah perubahan pada masyarakat miskin, pada mustahik zakat. Iya, baik. Ini Pak Armiadi, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus optimis. Kita harus yakin bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat itu bisa dengan apa namanya dengan memaksimalkan optimalisasi zakat yang ada. Jangan kita lihat zakat yang 2,5%, itu zakat bukan 2,5% saja kan. Zakat itu ada 10% dari pertanian yang diairi dengan air hujan, ada 5% yang airnya air yang dibeli, ada 7,5% apabila kita menggunakan keduanya. Zakat juga ada dari 20% daripada rikas. Zakat juga ada dari yang tidak bisa dipersentase rumus daripada zakat peternakan. Jadi jangan semata-mata melihat zakat 2,5%. Kemudian yang kedua, sasaran pemberdayaannya itu sangat spesifik yang disebutkan dalam Al-Quran 8 golongan, dan aham prioritasnya adalah fakir miskin. Jadi ketika kita banding dengan pajak yang sangat besar, itu beda distribusi pajak ya, yang banyak untuk pembangunan negara dan sebagainya. Kalau ini kan spesifik sekali. Jadi konsepnya memang bisa untuk memberdayakan masyarakat. Jangan kita merasa pesimis dengan uang yang kecil tadi. Dan sebenarnya bukan uangnya yang kecil, tapi uangnya itu belum masuk ke lembaga. Masih di luar. Potensinya besar, ya kan? Masyarakat yang diberdayakan juga tidak terlalu banyak. Cuma kita enggak punya data yang pas kan. Karena kalau ada bantuan semua ngaku miskin, kan itu masalahnya. Yang miskin benar-benar itu kan tidak banyak. Yang fakir benar-benar yang perlu diberdayakan, saya rasa yang sesuai dengan zakat itu tidak terlalu banyak. Dan konsepnya yang di apa namanya yang diwariskan dalam agama kita ini, dalam Islam, bahwa konsepnya memang untuk pemberdayaan lah. Kita coba lihat bahwa dulu diberikan zakat itu kan sampai 2 ekor unta betina itu harganya bisa 40 juta tuh. 40 juta itu satu keluarga dikasih untuk seorang janda. Apa kita bayangkan enggak 40 juta itu? Kalau kita banding dengan sekarang 500 ribu satu amplop. Jadi dulu itu tadi dulu konsepnya udah berdaya itu. Dan Imam Syafi'i mengatakan itu bahwa kifayatul umur. Apa namanya kita kifayatul umur. Untuk seumur hidupnya harus diberdayakan kalau tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan konsepnya kifayatus sanah. Lihat dulu satu tahun dia sudah berdaya atau belum. Maknanya yang dikasih dengan zakat itu memang harus besar dia. Jangan dikasih bacut. Habis itu dituntut. Kenapa enggak maju-maju? Kenapa enggak menjadi pembayar zakat? Zakat yang dikasih sedikit. Coba kasih besar. Jadi kita harus optimis dan yakin bahwa konsep zakat untuk pemberdayaan ekonomi itu adalah benar adanya dan tidak perlu ragu. Terima kasih. Terima kasih Pak Armiadi, luar biasa nih pesan terakhirnya ini ya. Baik, Pak Said, mungkin closing statement apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya kira masyarakat ya wajarlah kalau mempercayai Baitul Mal sebagai amil yang sudah mengarah menjadi profesional, dan kita sudah dianggap amil, badan amil terbaik tingkat nasional, sudah diakui oleh Basnas dan oleh Kementerian Agama. Nah, mari kita manfaatkan Baitul Mal tempat membayar zakat dan sebagai wadah pemberdayaan fakir miskin. Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Andes Said Muhammad Husin dari Baitul Mal Aceh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Dan juga terima kasih kepada Dr. Armiadi Musa MA, dosen UIN Araneri dan juga mantan kepala Baitul Mal Aceh sudah hadir di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, demikian Shadaraun Talk Show Interaktif bersama Dinas Syariah Islam Aceh hari ini dengan tema pemberdayaan zakat memperkuat perekonomian umat Islam. Terima kasih untuk Anda semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini saya pamit langsung saja dari lantai 2 Gedung Sambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Saya Kamal Mundiri, Cedaralun, wassalam.